بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan tentang hak-hak di dalam persaudaraan. Pada waktu yang lalu kita telah baca penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu hak yang keenam adalah al-wafa wal ikhlas. Adapun wafa maksudnya adalah seperti yang sudah disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu sabat ala hubbi ilal maut, tetap mencintai saudaranya sampai meninggalnya. Naam. Wa ba'da mautil akhi ma'a auladihi wa asliqaihi, setelah meninggalnya tetap mencintai saudara-saudaranya, itu mencintai anak-anaknya, teman-temannya. Iya, tetap menjalin hubungan. Waqad akrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajuzan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuliakan seorang yang sudah tua renta. Artinya nenek-nenek, ibu yang sudah tua renta. Wa qala, dikatakan inna kanat takhshana fi ayyamil Khadijah, wa inna husnul ahdi minal iman. Sesungguhnya si ajuz ini dulunya pernah sering bersama kami di hari-harinya Khadijah, di masa hidupnya Khadijah. Dan sesungguhnya sebaik-baik ikatan janji termasuk iman. Dan beliau Rasulullah SAW tetap menjaga kebaikan-kebaikan ajuz ini walaupun Khadijah telah meninggal. Dan demikian pula ketika saudara kita, teman kita, sahabat kita, walaupun dia telah wafat, tetap menjalin hubungan baik dengan teman-temannya, anak-anaknya. Wa minal wafa, termasuk wafa adalah alla yataghayyar ala akhihi fi tawadhu', tidak berubah sikap terhadap saudaranya di dalam tawadhu, rendah hati. Wa in tarfa'a sya'nuhu wa tasa'at wilayatuhu wa 'azzama jahuhu, walaupun dia telah naik keadaannya, jabatan tingkatannya atau martabatnya, wilayahnya, kekuasaannya, dan lebih besar, bertambah besar kedudukannya, tetap tawadhu. Artinya tetap ketika teman kita di bawah kita dalam keilmuan, di dalam masalah harta, kedudukan, tetap di sini termasuk kejujuran, keikhlasan, dan wafa, kokoh atau tetap mencintai saudaranya, tidak berubah di dalam tawadhu, walaupun posisi kita atau derajat kita telah naik tingkat martabatnya dan yang lainnya. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah wa'lam annahu laysa minal wafa'i muwafaqatul akhi fima yukhalifud din. Nah, ini penting, kata beliau, ketahuilah. Sesungguhnya tidak termasuk wafa. Apa wafa tadi? Tetap di dalam kecintaan sampai meninggalnya. Dan tidak termasuk wafa mencocoki saudaranya pada perkara yang menyelisih agama. Iya. Nah, artinya inilah yang dikatakan bukan cinta buta. Ya, namanya cinta buta, dia mau salah, mau tidak, tetap mencintainya. Akan tetapi, al-wafa, cinta yang sejati, yang sesungguhnya, mencintai saudara kita, tetapi tidak mencocoki ketika saudara kita menyelisihi agama. Faqad kana Syafi'i rahimahullah Akhi Muhammad bin Abdul Hakam. Wa kana yuqarribuhu wa yaqbal alaih. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah mempersaudarakan Muhammad bin Abdul Hakam. Dan ia adalah orang yang dekat dan diterima olehnya. Falamma tadara kilalah ila man najlis ba'daka ya Aba Abdillah. Maka ketika hadir dikatakan kepada Imam Syafi'i, kepada siapa kami setelah engkau duduk wahai Aba Abdillah? Fastasyarafa lahu Muhammad bin Abdul Hakam. Wa huwa inda ra'sihi li yaumi ilaih. Maka beliau pun memuliakan Muhammad bin Abdul Hakam dan dia memberikan isyarat dengan kepalanya. Qala ila Abi Yaqub Buti. Pankasara laha Muhammad. Artinya ketika sudah memuliakan Muhammad bin Abdul Hakam, kemudian dia mengisyaratkan di sisinya ke arahnya, justru beliau mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Buti, maka inkasara laha Muhammad. Apa ya? Inkasara itu patah hati. Begitu. Kepadanya Muhammad. Wa mala ashabuhu ilal buti, maka murid-muridnya pun condong kepada buti. Wa ma anna Muhammadan kana qad hamila madhhabah, padahal dulu bersama itu Muhammad ini memegang atau membawa madhabnya, pendapatnya. Lakin buti kana aqrab ila juhd wal wara, akan tetapi iya Abi Yaqub Buti ini lebih juhud dan wara. Wa nasaha Syafi'i rahimahullah al-muslimin wa taraqal mudahana. Fan qalaba Ibnu Hakam an madhhabihi wa sara min ashabi Malik. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pun menasihati kaum muslimin dan meninggalkan sikap mudahana. Ya, berbahasa basi. Kemudian berbaliklah Ibnu Hakam dari madhabnya, kemudian jadi ya min ashabil Malik. Ini menunjukkan tidak berubah di dalam kecintaannya. Iya. Kecintaan kita kepada saudara kita tidak boleh berubah. Tetapi kalau perkara itu menyelisih agama, ya, tidak boleh kita mencocokinya. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa minal wafa, termasuk wafa adalah alla yasma', dan ini berat memang. Iya, apalagi terlebih-lebih lagi terjadi pada orang-orang yang terdekat. Ya misalnya orang yang dekat dengan sepulan. Nah, ketika terjadinya fitnah, terjadinya perubahan-perubahan, ketika dinasihat maka sulit untuk ya seseorang berpaling dari kecintaan kepadanya. Seperti itulah memang. Makanya kita dilarang untuk mencintai al-hub as-shakhsiyah. Mencintai hanya semata-mata kepribadiannya. Tetapi mencintailah karena Allah. Maka ketika terjadi satu perkara dalam hal, di suatu saat terjadi sesuatu, entah itu dia berubah keyakinannya atau prinsipnya, maka dia karena mencintainya karena Allah, maka akan mudah. Iya, akan mudah untuk tidak mencocoki atau bahkan menyelisih ketika dia telah menyelisih din agama. Tapi kalau kita cintanya karena hubus syakhsiyah, cinta kepribadian, terlalu gulu, begini demikian, terlalu dekat, bukan cintanya karena Allah, ketika terjadi sesuatu, maka dia akan sulit untuk menyelisihi atau untuk tidak mencocoki saudaranya tadi, padahal dia telah menyelisihi dalam masalah agama, masalah prinsip, dan yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim harus punya sikap yang tegas. Iya, cintanya karena Allah dan juga bencinya karena Allah, bukan karena cintaan yang lainnya. Tetap cinta kepada saudara kita sampai mati ketika dia aladdin, alal haq. Tapi makanya disebutkan oleh beliau, bukan mencintai sampai mati kalau dia menyelisihi agama. Justru kita diperintahkan untuk tidak mencocokinya ketika dia menyelisihi agama. Karena kecintaan itu rendah ketika dibandingkan untuk muwafaqatul haq. Muwafaqatul haq itu lebih besar dibandingkan al-hub, kecintaan kepada seseorang. Maka itulah makna daripada al-wala wal-bara yang dibangun di atas iman, yang dibangun di atas ilmu, keimanan dan amalan. Yang kita diajarkan oleh para salafus saleh. Yang terakhir haqqus sabi' atau sebelumnya, wa minal wafa ala yasma' balagatin nas ala sadiqihi wala yusadiq aduun sadiqahu. Jangan dia mendengarkan penyampaian-penyampaian ke manusia tentang temannya, dan jangan membenarkan musuhnya tentang temannya. Artinya, penilaian terhadap teman kita bukan karena penyampaian-penyampaian orang, oh sipulan, demikian. Tapi betul-betul mengetahui seorang teman yang baik, saudara yang baik, dia tahu siapa temannya, siapa saudaranya. Sehingga ketika ada penyampaian-penyampaian tidak sesuai, ini disampaikan oleh manusia tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, maka dia harus melakukan pembelaan seperti yang sudah kita sebutkan. Termasuk bentuk kejujuran dalam bersaudara adalah membela ketika dia tidak hadir. Maka jangan mendengarkan penyampaian manusia. Dan jangan membenarkan musuhnya tentang temannya. Ini bahaya. Kalau musuhnya dipercaya, siapa lagi yang berarti temannya tidak dipercaya. Kemudian yang terakhir hakku sabi' at-takhfif wa tarku taqalluf wa taqlif. Bersikap meringankan dan meninggalkan, iya, memberat-beratkan. Dan juga taklif, memberatkan saudara kita. Taqalluf wa taqlif, tidak boleh. Wa dzalika alla yukallif akha ma syaqqa alaih. Hal tersebut yaitu jangan dia memberatkan, ya, memberikan sesuatu kepada saudaranya yang memberatkannya. Bal yurawih syarruhu an muhimmatihi wa hajatih. Bahkan hendaknya memberikan, menolong, ya, dengan senang hati, ya, memudahkan dari perkara-perkara yang sangat penting dan kebutuhannya. Naam. Wa la yastamidu min jahihi wa la malihi wa la yukallifuhu tafqudu li ahwalihi wal qiyam bi huquqi wa tawadulah. Dan jangan dia bersandar kepada kedudukan saudaranya dan jangan pula bersandar kepada hartanya. Biasanya kecenderungan seseorang dia akrab kalau dia punya harta, punya kedudukan. Jangan. Itu namanya tidak ikhlas dalam bersaudara. Persaudaranya dibangun karena apa? Karena ada sesuatu manfaat pada saudaranya tadi. Kalaupun dia punya kedudukan dan harta, jangan dia bersandar kepada kedudukan dan hartanya. Jangan dia yukallif fihi tafaqqud li ahwalih. Nah, jangan dia memberat-beratkannya. Iya. At-tafaqqud li ahwalihi wal qiyam bi huquqi. Artinya dia memberat-beratkan diri untuk memperhatikan keadaannya dan melakukan hak-haknya dan tawadu kepadanya. Enggak juga. Artinya jangan terlalu memberat-beratkan diri di dalam bersikap tawadu kepadanya. Di dalam juga jangan memberat-beratkan diri di dalam menegakkan haknya. Artinya tegakkanlah hak-haknya dan tawadu kepadanya pada perkara yang kita mampu. Tidak pula memberat-beratkan diri. Naam, berlebih-lebihan. Iya. Bal yakunu qasduhu bimahabbatillahi wahdah. Bahkan hendaklah jadikan tujuannya, iya, karena kecintaan dia kepada saudaranya karena Allah saja, karena Allah semata. Sehingga tidak ada sikap memberat-beratkan diri untuk tawadhu' dan juga memenuhi hajat hak-hak daripada saudaranya. Padahal dia gak mampu. Sampai dia misalnya, padahal dia gak mampu untuk membayar hutang, tapi dia mencarikan hutang untuk saudaranya. Ini kasihan. Ini memberat-beratkan diri. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik terjadi. Ini bukan sekedar omong kosong. Karena dia sayang kepada saudaranya yang jauh nun di sana. Keluarganya ditinggal oleh saudaranya ini. Kemudian dia carikan, Masya Allah, bantuan-bantuan dari sana-sini. Memberat-beratkan diri. Padahal dia gak diminta. Nah, kenapa antum melakukan ini? Karena dalam rangka anak kasihan sama keluarganya si Pulan. Karena si Pulan sedang pergi safar jauh. Ini namanya memberat-beratkan diri. Padahal dalam keadaan dia gak mampu. Kecuali dia memang adalah orang yang mampu untuk melakukan hal itu. Ini maksudnya dari penjelasan ini. Jangan memberat-beratkan di dalam menegakkan, melaksanakan hak-hak saudaranya. Seperti tadi. Dalam keadaan dia tidak mampu. Bahkan hendaknya dijadikan tujuannya adalah karena cinta karena Allah saja. Wa tabarruk bi du'aihi wal istihnas bi liqa'ih wal isti'ana ala dinih, dan mencari barokah dengan mendoakan kepadanya dan mengutamakan untuk bertemu, berjumpa dengannya, dan juga membantu di atas agamanya. Wa taqarrub ilallah ta'ala bil qiyami bi huquqih, dan dia melakukan pendekatan diri, taqarrub kepada Allah dengan melakukan hak-hak saudaranya itu. Bukan ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Naam. Kan ada orang yang dia setia, kenapa? Karena satu suku dengannya. Sungguh Masya Allah, cintanya luar biasa. Tawadunya kemudian juga melakukan hak-haknya, bahkan pembelaan. Sampai ketika terjadi, dia jatuh kepada penyimpangan, dia bela juga. Ini ngawur namanya. Kenapa? Karena satu kesukuan. Ini bahaya. Nah, maka jadikanlah bahwasanya kita melakukan, menegakkan atau menunaikan hak-hak saudara kita dalam rangka cinta kepada Allah. Kita mendoakannya dia dalam rangka mencari barokah kepada Allah. Kita mengutamakan bertemu kepadanya, kemudian kita membantu dia di dalam atas agamanya, kemudian kita melakukan taqarrub kepada Allah dengan menunaikan hak-hak saudaranya. Tidak ada yang lain tujuannya. Wa tamamu takhfifi batil bashatil ihtisyam hatta la yastahi minhu fima la yastahi fihi min nafsihi, dan menyempurnakan dengan memperingan, walaupun lambat tapi lapang, tidak adanya kekhawatiran, sampai dia tidak akan ada rasa malu padanya pada perkara yang dia tidak malu pada dirinya. Naam. Qala Ja'far bin Muhammad, berkata Ja'far bin Muhammad, asqalu ikhwani alayya man yatakallaf li wa ahtahfadhu minhu wa akhaffuhum ala qalbi min akuna man akuna ma'ahu kama akuna wahdahi. Ini dia. Yang paling berat dari saudara-saudaraku terhadap diriku adalah apa? Siapa? Yaitu orang yang memberat-beratkan diri karena aku. Dan aku akan menjaganya akhirnya. Nah, mengerti ya? Memberat-beratkan tadi. Memaksakan diri pada sesuatu dia gak mampu. Tadi seperti contohnya dalam masalah ingin membantu saudaranya dalam keadaan dia gak mampu. Akhirnya dia cari-cari kesana kemari. Minta-minta kepada orang lain untuk saudaranya ini. Ini Masya Allah. Nah, dengan alasan ingin membantu sepulan sedang safar. Ini bu. Nah, seperti itu. Iya, kan malu seperti itu. Kalau diketahui oleh saudaranya. Nah, ini kata beliau yang paling berat. Sehingga dia harus menjaganya, harus terjaga. Nah, berjaga-jaga dari saudaranya itu. Jangan sampai memberatkan dia. Nah, akhirnya dia menampakkan, anaknya sudah berkecukupan. Sudah, gak usah perlu lagi dibantu. Akhirnya seperti itu, kan berat seperti itu. Nah, baik sih, baik. Dia memperhatikan saudaranya, Masya Allah, ta'awunnya luar biasa. Tapi kalau takalluf, dia tercela. Kalau takalluf, membeban-bebankan diri, ini adalah tercela. Wa khafuhum ala qalbi, dan saudaraku yang paling ringan atas diriku atau yang dari hatiku, di dalam hatiku adalah man akuna ma'ah kama akuna wahdi, yaitu saudara yang aku bersama dia seperti aku sendiri berada sendiri. Aku bersama mereka seperti aku, ya, seperti aku berada diri sendiri. Gimana maksudnya? Coba. Artinya gak memberat-beratkan. Ya, kalau misalnya dia ingin memenuhi hak, ya dia dalam keadaan mampu. Nah, dan tanpa adanya memberat-beratkan diri. Seperti itu. Nah. Qala ba'du hukama, berkata sebagian al-hikmah, man saqatat kaf kala itu lam ya, man saqatat kalaftuhu damat alaftuhu, wa man wa min tamami hadhil amr an tara al-fadl li ikhwanika alaik la li nafsika alaihim wa tanzilu nafsaka ma'ahum manzilatal khadim. Kata sebagian alul hikmah, barang siapa yang dia gugur memberat-beratkan dirinya, maka akan langgeng persatuan hatinya. Ayat ulfatuhu yang harusnya. Ulfatuhu. Afwan, bukan alfat, tapi ulfatuhu. Akan langgeng hatinya, ketik bersatu hatinya. Justru dengan hilangnya, tidak adanya memberat-beratkan diri, justru akan langgeng persaudaraan itu. Artinya apa ya? Bahasa kasarnya, enggak cari muka gitu ya. Dan dia betul-betul tulus. Ini yang paling penting, ketulusan di dalam bersaudara itu yang penting. Iya. Dan itu jarang sekali ada, ketulusan itu. Yang kebanyakan orang-orang yang melakukan ikatan persaudaraan, persahabatan karena ada satunya manfaat. Ketika sesuatu manfaat itu hilang, sehingga dia meninggalkan saudaranya. Maka persaudaraan di sini yang kita bahas, kenapa dijelaskan hak-haknya, adalah persaudaraan yang hakiki. Yang dikatakan tadi, kecintaan sampai dia meninggal. Bahkan terus menyambung, iya, orang-orang yang berhubungan dengannya, kerabatnya, saudara-saudaranya, bahkan teman-temannya. Nah, itulah namanya ketulusan di dalam persaudaraan dan persahabatan. Nah, dan termasuk kesempurnaan perkara ini, kata beliau adalah antaral fadla li ikhwanika alaik. Lihatlah keutamaan saudaramu yang diberikan kepadamu. Lali nafsika alim, bukan engkau lihat keutamaan yang diberikan kepada dirimu, ya, atau bukan keutamaan yang diberikan kepada mereka. Maka posisikan dirimu bersama mereka, kedudukannya seperti engkau adalah sebagai pelayannya. Dengan bahasa lain disebutkan oleh Abu Barakat, jangan engkau memperhatikan apa yang telah engkau berikan kepada saudaramu, tetapi perhatikanlah atau anggaplah sedikit apa yang engkau telah berikan kepada saudaramu. Jangan engkau menganggap besar banyak yang telah diberikan dirimu kepada saudaramu. Dan anggaplah apa yang kamu berikan kepada saudaramu itu ya, sedikit, bahkan belum apa-apa, bahkan belum memberikan apa-apa. Ini yang kita, kalau kita renungi, ya, belum kita lakukan dan kita belum terlatih untuk melakukan hal ini. Karena memang persaudaraan inilah yang akan memperkuat. Ya, sebuah komunitas akan memperkuat satu bi'ah di mana satu sama lain artinya saling terpaut, terkait, saling peduli, dan juga adanya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ahul muhim ala muslim kalbunyan, atau seperti jasad yasudu ba'dhum ba'd. Seperti bunian ya sudu ba'duhum ba'd, atau seperti anggota tubuh. Dan ini semua adalah materi-materi yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya bersama-sama agar kita terbentuk, terjalin persaudaraan yang kuat didasari keimanan kepada Allah dan ketulusan kita di dalam menjalin ikatan persaudaraan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu wa barakatuh.